Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali beri kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM, Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Surau TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis yang ke-14 yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Sehingga hari ini kita akan memasuki insyaallah hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15 ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Sebenarnya berkaitan erat dengan etika makan dan etika minum. Namun ada satu poin penting yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadis tersebut yang membuat kita perlu untuk membuat prolog terlebih dahulu sebelum masuk hadis ini. Satu ayat yang kita hafal semua di awal-awal surat Al-Fatihah, manakala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menyebutkan dua nama. Nama yang pertama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada berapa Asmaul Husna? Setiap hari jenengan baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada berapa Asmaul Husna? Dua. Tiga. Dua apa tiga? Dua. Dua apa satu? Dua. Dia mengatakan dua. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Allah. Allah Asmaul Husna bukan? Itu yang paling pokok itu. Alhamdulillah Allah. Yang kedua? Rabbul Alamin. Yang ketiga? Jadi yang bilang tiga siapa? Cuma dua. Allah dengan Rabbul Alamin. Apa artinya Rabbul Alamin? Rabb Rabbul Alamin itu nama yang disusun dari dua kata. Yang pertama Rabb, yang kedua Alamin. Berarti kalau kita ingin tahu arti Rabbul Alamin, maka kita harus tahu arti dua kata itu. Yang pertama Rabb, yang kedua Alamin. Seperti silaturahim. Silaturahim itu berasal dari berapa kata? Dua. Sila sama rahim. Berarti kalau pengen tahu arti silaturahim, kita harus tahu dua kata. Silah artinya apa? Rahim artinya apa? Rabbul Alamin itu juga berasal dari berapa kata? Dua. Yang pertama Rabb, yang kedua Alamin. Rabb artinya apa? Rabbi, Rabbana. Kok sering kita ucapkan? Artinya apa? Tuhan. Rabb itu adalah pencipta, pemilik, dan pengatur. Itu namanya Rabb. Apa Rabb? Pencipta, pemilik, dan pengatur. Pencipta, pemilik, pengatur. Pencipta apa, pemilik apa, pengatur apa? Alamin. Apa artinya alamin? Alamin itu adalah seluruh makhluk ciptaan Allah. Berarti Rabbul Alamin artinya adalah pencipta seluruh makhluk, pemilik seluruh makhluk, satu lagi apa tadi? Pengatur seluruh makhluk. Yang akan kita bahas adalah makhluk-makhluk Allah. Banyak atau sedikit? Bukan banyak, tapi banyak sekali. Bukan hanya banyak, tapi sangat beragam dan macam-macam. Ada makhluk Allah yang kerjaannya ibadah terus. Ada makhluk Allah kebalikannya. Kerjaannya berbuat dosa terus. Dan ada jenis yang ketiga. Kadang ibadah, kadang maksiat. Macam-macam makhluk ciptaan Allah. Siapa yang pertama? Malaikat. Makhluk yang kerjanya ibadah terus, gak pernah berbuat maksiat. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat tidak pernah berbuat maksiat. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, selalu menjalankan perintah Allah. Tidak pernah telat. Tidak pernah engkau disit. Ini makhluk jenis yang pertama. Kebalikannya yang kedua, dosa terus. Melakukan kejahatan terus. Siapa? Setan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 169. Surat apa? Al-Baqarah ayat 169. Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsya'i. Setan itu selalu dan terus-menerus mengajak kalian untuk melakukan kejahatan. Wal fahsyai, dan perbuatan keji. Jadi enggak ada setan itu ngajak kebaikan. Ini yang kedua. Yang pertama, baik terus. Yang kedua, jahat terus. Yang ketiga, kadang baik, kadang jahat. Sinten? Kulo kalian jenengan manusia. Saya dan Anda. Kadang semangat ibadah, kadang males. Kadang nek ngaji nang arep dhewe, kadang ora mangkat. Esi mending nunggur. Ora mangkate bukan karena ada halangan, ya memang biasa. Iman naik turun, Ustaz. Iman fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Kita ini yang berpotensi untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Berbeda dengan malaikat. Karena malaikat gak punya nafsu. Sedangkan kita manusia dibekali oleh Allah nafsu. Nah kita ini sebagai makhluk yang punya potensi untuk melakukan kebaikan dan melakukan keburukan, dianjurkan di dalam agama kita untuk mencontoh malaikat atau setan? Malaikat. Makanya di dalam diri kita itu ada dua bisikan. Lammatun minal malaki wa lammatun minas syaitan. Ada dua bisikan. Bisikan yang pertama, bisikan yang mengajak kebaikan. Dari siapa? Malaikat. Dan yang kedua, bisikan yang mengajak kepada keburukan dan kejahatan. Sinten? Setan. Kalau enggak percaya, coba buktikan. Cewek cakep lewat bus. Deleng apa ora? Deleng ora, deleng ora, deleng ora, gitu kan? Si nyuruh deleng siapa? Setan. Yang nyuruh enggak siapa? Malaikat. Setannya bilang, "Wah, emang. Kapan maning? Rezeki kok." Itu siapa? Setan. Malaikat bilang, "Oh, jangan. Tundukkan pandangan mata, enggak halal." Ada pertempuran di dalam hati kita. Yang namanya pertempuran, kadang menang, kadang kalah. Sering menang apa sering kalah ya? Yang dulu-dulu, Ustaz, lihat situasi dan kondisi. Allah subhanahu wa ta'ala selalu mewanti-wanti kita supaya kita tidak ikut-ikutan dan tidak menyerupai perilaku setan. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Jangan kalian ikuti langkah-langkahnya setan. Kenapa kok kita enggak boleh mengikuti langkah-langkahnya setan? Allah sampaikan kelanjutannya, innahu lakum aduwwun mubin. Karena setan adalah musuh nyata buat kalian. Surat Al-Baqarah. Ayat sebelum ayat yang tadi. Ayat yang tadi berapa? Sing ora nulis di celapa-lapora. Kita kayaknya perlu bikin pengajian judulnya Jiping. Apa Jiping? Ngaji kuping. Kelebihan dan kekurangannya. Lebih banyak kelebihannya apa kekurangannya? Tadi ayat 169 berarti 168. Innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian ikuti langkah-langkahnya setan karena setan adalah musuh yang nyata buat kalian. Buktinya setan musuh yang nyata buat kita apa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena setan itu mengajak teman-temannya, kroni-kroninya, rekan-rekannya untuk menjadi penghuni neraka. Walaupun kelihatannya apa yang dia ajak itu indah, tapi nanti ujungnya kita akan menemani setan-setan tersebut di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan nanti seandainya sudah bareng-bareng masuk ke neraka, setan akan bantu kita? Tidak mungkin. La talumuni wa lumu anfusakum, kata setan. Kalian gak usah salahkan saya, salahkan kalian sendiri. Aku kan cuma ngajak, gak maksa. Salahnya sendiri mau. Setan itu seperti itu tipenya. Makanya diwanti-wanti oleh Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Setan itulah musuh sebenarnya buat kalian. Maka kita enggak boleh, dilarang dalam agama kita untuk ikut-ikutan menyerupai perilakunya setan. Sampai-sampai Imam Nawawi dalam kitab beliau yang sangat terkenal, kitab apa? Riyadus Salihin. Beliau bikin bab khusus. Judulnya apa? Babun Nahyi Anit Tashabbuhi Bisyaitani Wal Kuffar. Bab pembahasan tentang larangan menyerupai setan dan orang-orang kafir. Khusus satu bab bahas itu. Dalil-dalil yang melarang kita untuk menyerupai dua jenis. Yang pertama, setan. Yang kedua, orang kafir. Kalau orang kafir kelihatan, orang kafir perilakunya kayak gini, oh jangan dicontoh. Gaya pakaiannya kayak gini, jangan dicontoh. Itu orang kafir kelihatan. Nah kita, setan. Setan adalah makhluk, makhluk gaib. Ya. Setan adalah makhluk gaib, makhluk yang tidak kelihatan. Kita disuruh tidak ikut-ikutan, tidak niru sesuatu yang tidak kelihatan. Lah kepriwe sih? Kalau misalnya kita katakan itu jangan ikuti cukuran seperti ini, dikasih contohnya nih, contohnya. Oh ya. Tapi jangan ikuti cukuran yang enggak kelihatan. Lah kepriwe? Terus bagaimana Ustaz kita bisa tahu mana perilaku setan, mana bukan? Gampang. Kita tanya saja yang menciptakan setan. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya telah menjelaskan perilaku setan itu seperti apa. Secara detail. Contoh. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 90. Surat Al-Ma'idah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwasanya khamr. Apa khamr? Minuman keras. Wal maisir. Wal maisir? judi. Dan judi itu variannya banyak. Yang sekarang lagi marak, togel. Sudah tidak togel lagi, sudah jadi torang. Kalau togel kan toto gelap, sekarang sudah terang-terangan. Berarti bukan togel lagi, sudah jadi torang. Toto terang-terangan. Kalau dulu ada SD, SB, ada porkas. Yang pertama khamr, yang kedua judi. Wal ansabu, dan undi nasib. Mengundi nasib. Wal azlamu, maaf, kebalik. Al-ansabu itu berhala, maaf. Al-ansab itu berhala, alias penyembahan kepada selain Allah. Wal-azlamu, dan undi nasib. Min amalitsun min amalis syaitan. Itu semua adalah najis. Itu semua adalah kotor, termasuk perilakunya setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perilaku tersebut. Berarti ayat ini menyebutkan beberapa jenis perilakunya setan. Berarti setan itu hobinya apa tadi? Mabok. Mulanya nek wong mabok kowe kaya. Nah, jenengan sing ngomong kan, bukan saya. Lihat aja orang. Geliang-geliang nafrak, ngomongnya sudah enggak jelas. Sama juga judi. Dan khusus untuk dua perilaku ini, miras dengan judi, itu di dalam ayat berikutnya. Jadi ayat berapa? 90. Berarti berikutnya 91. Secara khusus digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Setan melalui dua pintu ini, pintu apa tadi? Miras dan judi. Melalui dua pintu ini setan ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Maka masyarakat yang di dalamnya tersebar dua penyakit ini pasti tidak rukun. Pasti. Karena itu tujuannya. Lihat rumah tangga yang salah satu dari pasangannya hobinya miras atau judi. Rukun? Ora mungkin. Lihat kantor. Yang salah satu di antara anggotanya hobinya miras atau judi. Rukun orang mungkin. Anak dengan bapak. Gak mungkin aku. Karena itu target utama setan ketika dia menyebarkan dua penyakit ini. Itu toh enggak. Allah lanjutkan firman-Nya, wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati. Dan setan ingin dengan dua penyakit tersebut menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari salat. Jarang sekali ada orang mabuk, ketika mabuk itu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Mana borah? Na'udzubillahi min dzalik. Jangan-jangan ada mabuk Islam ini. Jadi baca bismillah. Setelah selesai baca alhamdulillah. Gak ada mabuk Islam ini. Justru tujuan utama dari miras itu adalah menghalangi supaya ingat Allah. Itu tujuan utamanya. Termasuk judi. Walaupun ketika dapat mengucapkan alhamdulillah. Walaupun seharusnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini contoh perilaku setan. Ada lagi Ustaz? Ada. Contoh ya. Perilaku setan yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kalau tadi perilaku setan yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Sekarang contoh perilaku setan yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis ini masih diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Sebagian ulama seperti Imam At-Tirmidzi, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab beliau Bulughul Maram, menyatakan hadis ini hasan, masih bisa dipakai. Menurut Syekh Al-Albani, hadis ini dhaif. Yaitu hadis yang berbunyi al-anatu minallah. Al-anatu minallah. Sikap berhati-hati itu dari Allah. Apa? Sikap berhati-hati. Penuh pertimbangan. Itu dari Allah. Kebalikannya, wal-ajalatu minasyaitan. Kebalikannya berhati-hati apa? Tergesa-gesa. Dari siapa? Setan. Bahasa Jawa ini, grusa-grusu. Grusa-grusu milih pasangan. Itu juga dari setan. Grusa-grusu. Apa maning? Grusa-grusu dalam pekerjaan. Itu juga dari setan. Pokoknya setiap sikap tergesa-gesa itu dari setan. Ustaz, kalau ada yang ada istri Ustaz, ya nyiapin ini, nyiapin ini, nyiapin ini, tergesa-gesa atau tidak Ustaz? Itu namanya cekatan. Beda enggak? Bedanya apa jajan? Cekatan kalau grusa-grusu, bedanya apa? Diam semua. Sama apa beda? Beda. Apa bedanya? Saya sebutkan ya bedanya ya. Grusa-grusu elek, cekatan apik. Iya toh? Betul? Ada yang protes? Enggak. Iya Ustaz, saya paham. Iya. Grusa-grusu kata para ulama, at-taqaddumu bisyai'i qabla waqtihi. Melakukan sesuatu sebelum waktunya. Apa? Melakukan sesuatu sebelum waktu. Begitu ketemu dengan seorang wanita, 5 menit, yuk, mengkau ah. Duh, lebih ketemu, 5 menit, belum waktunya, pelajari dulu. Maksudnya pacaran Ustaz? Wudu. Bukan. Cari tahu perilakunya. Masa 5 menit langsung bisa memutuskan ini orang baik. Tergesa-gesa. Itu dari setan. Makanya yang namanya tergesa-gesa itu selalu menimbulkan penyesalan. Dan penyesalan itu ada di awal apa di akhir? Ya, aduh, jebule, ternyata milih rumah sama. Ya, jangan tergesa-gesa. Makanya orang Arab mengatakan al-jaru qabla dar. Lihat dulu tetangga sebelum milih rumah. Jadi bukan hanya rumahnya pas, cocok, lokasinya saya suka, dekat dari pasar, dekat dari sekolah, dekat dari ini. Lihat tetangganya dulu, baik-baik atau tidak. Jangan memutuskan sebelum waktunya. Itu namanya tergesa-gesa. Nah, kebalikannya, kalau cekatan itu adalah taqdimu syai'i fi aqrabi awqatihi, mempercepat melakukan sesuatu pada waktunya. Jadi kalau sudah ketemu waktunya, enggak usah diundur-undur. Contoh, lihat ada derita Rohingya, derita kita bersama. Konan. Kemudian, ini tanggal berapa sekarang? Tanggal apa? Ini tanggal nomor tanggal tua. Nomor apa tua? Nombok? Apa istua maning? Wah, ini masih ada ini di dompet. Alhamdulillah anak istri sudah makan, masih ada sisi. Sudah waktunya berarti, segera kan? Suka. Enggak usah nunggu besok. Jangan usah tergesa-gesa dari setan, Ustaz. Ini waktunya sudah datang. Waktunya sudah tiba. Maka lakukan di awal waktunya. Seperti orang berangkat ke masjid sebelum azan. Ya akhi, jangan tergesa-gesa, itu dari setan. Bukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, bersegeralah dalam melakukan kebaikan. Contoh perilaku setan lainnya yang disebut oleh Nabi SAW adalah hadis yang ke-15 yang akan kita bahas. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Kalau kalian makan, makanlah pakai tangan kanan. "Wa idza syariba falyashrab biyaminihi." Kalau minum, minumlah pakai tangan kanan. Kenapa? "Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Berarti orang yang makan dan minum pakai tangan kiri, dia telah menyerupai setan. Walaupun dia tidak mau dikatakan mirip setan. Ustaz, pernah lihat setan, Ustaz? Enggak, saya enggak pernah dan enggak pengin. Karena enggak ada keuntungannya melihat setan. Ada sebagian orang, seperti yang pernah saya sampaikan, bangga ketika ketemu setan. Bahkan belajar ilmu supaya bisa melihat setan. Apa sih istimewanya bisa melihat setan? Iya kan, nanti saya punya indera keenam. Kelebihan, Mas, itu bukan kelebihan, itu kekurangan. Kelebihan atau kekurangan? Kekurangan. Apa enaknya lihat setan? Medeni kok. Jelek. Kenapa kita lihat? Ustaz emang pernah lihat? Enggak, saya belum pernah lihat setan dan mudah-mudahan tidak lihat setan. Terus tahu dari mana kalau setan makan pakai tangan kiri? Ya tadi. Dari siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tahu dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah SAW pernah berdakwah, mendakwahi setan, mendakwahi jin. Allah ceritakan kisah itu dalam surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ya, baca nanti, cari nanti surat apa? Al-Jin. Di situ ada cerita Nabi SAW mendakwai kaum jin. Berarti Nabi SAW pernah melihat jin-jin tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Ya. Yeah. Makanya saat itu diceritakan ada seorang sahabat yang datang setelah selesai dakwah. Setelah selesai dakwah, ada seorang sahabat datang, dikasih tahu sama Nabi SAW, ini tadi barusan saya baru dakwah. Mendakwahi siapa? Majelis taklim. Majelis taklim. Itu bekasnya tuh masih ada. Apa bekasnya? Kosong. Bekas? Kosong. Bekas tanah, kosong gitu ya. Karena memang mereka terbuat dari api. Tuh, masih ada bekas-bekas. Nabi SAW pernah melihat. Dan Nabi SAW mendapatkan cerita tentang setan dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi kita Muhammad SAW ketika menyampaikan sesuatu, gak pernah bohong. Nabi SAW gak pernah berdusta. Sehingga apapun yang disampaikan oleh Nabi SAW mesti benar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan ringkas apa yang sudah kita sampaikan pada kajian barusan. Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala salah satu namanya adalah Rabbul Alamin. Apa artinya Rabbul Alamin? Pencipta, pemilik, pengatur seluruh makhluknya. Dan kita telah sampaikan bahwa makhluk Allah itu sangat banyak. Bukan hanya banyak, tapi juga beragam. Ada makhluk Allah yang patuh dan ibadah terus. Siapa? Malaikat. Ada makhluk yang jenisnya berbuat dosa terus. Siapa? Setan. Dan ada makhluk yang kadang berbuat dosa dan kadang beribadah, yaitu manusia. Dan kita manusia diperintahkan untuk mengikuti, meneladani ibadah dan kebaikannya para malaikat. Dan disuruh oleh Allah untuk menghindari perilakunya setan. Dari mana kita tahu perilaku setan? Dari Al-Quran atau dari hadis Rasul SAW. Dan kita tadi bawakan beberapa contoh perilaku setan. Judi, kemudian miras, menyembah berhala, mengundi nasib, tergesa-gesa. Dan juga yang akan kita bahas insyaAllah pada hadis yang ke-15, yaitu makan dan minum menggunakan tangan kiri. Ini adalah ringkasan dari tema yang kita sampaikan tadi. Ada pertanyaan silakan. Cukup. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.